Cepetan email 601, menang kita. Ya. Tersangka dan ditahan. Ya. Wes itu kalau satu kue gol itu kalau tim menang ya nomor yang nyar kafe ya. Ya. Ya rekam ya wes kak bobo. Wes kon menang kon. Tuhan kon cepetkan butuh duit. Wes kamu lah. Ya ini lah gitu lah. Ini Yavi sih, Yavi dia. Ya wes ya. Anggodo dengan seseorang. Halo. Bos, di mana bos? Wah, dekane bos. Oh iya, siap. Iki aku siapa rapat karo Pak Kasat. Ya wis gak apa-apa aku. Yang itu, wis udah bos. Anak buah wis teko. Wis, iso lho. Tak cekeli ya titik karo. Baru aku tak tanda tangani nang ibu itu lho. Pas jumpa bos aja. Ya, terus aku ngomong ambil alek. Iku es kita lu bosku. Iro, aku gua air kuringan. Jadi kau cepat, kau cepat, kau tu terkiri bos. Okey bos. Ya, ya bos. Ya. Sisu itu balik ya. Ya bos. Sisu aku balik. Enggak, aku nanti bos di situ terus. Ini rencana mau pergi makan nanti. Oh iya, itu nak selesai makan. Wis telung wulan tak mangan enak. Di mereka tak mangan enak. Oh siap, siap bos. Mari aku mari antem-antem. Ternyata Truno 3 komitmennya tinggi sama saya. Oh gitu bos ya. Lo kan wis mlebu pasti. Yo. Gak dilebokno tapi wis BSK. Oh. Ya oke. Nah iki lon aktif. Tapi kan koncone kene situ. Oke. Tutu. Sopo? Bibit. Oh itu tetap meneh. Ya wah, yo iku kan di konco kene, bos. Oh gitu. Tapi lek sing situ kandhal, sesuk dilebokno yang malah tak pateni nek jero kok. Yo yo. Di padel ya bos. Selamat nanti urusan saya selesai. Ya. Saya pasti tak tutupi toh bos. Pencopot dari kan aku ya usaha. Yang jelas pengkhianatan bukan dari kita. Ya ya betul. Dan itu mungkin sudah disadari semua pencopot toh bos. Ya ya betul. Masalah anggota kan tidak mungkin pengkhianatan. Ya ya betul. Ya bos. Ya bos nanti tempat nanti mau ketemu sama nih bos. Oke, terima kasih.